cemburu aja jeles keles sebabe mantan dudu demenan di due hak melu campur tangan apa maning ngelarang-larang yen kulapar karo tujuannya masih kepo baik nanging yen sapam bener tugasnya mulia ora kaya sampean tugasnya mata-mata cemburu aja jeles keles sebabe mantan dudu demenan li due hak melu campur tangan apa maning ngelarang-larang yang kulapar karo wong lanang tujuannya masih kepo baik nanging yen sapam bener tugasnya mulia ora kaya sampean tugasnya